kan. Sing keras segelas mejalan maling sar si rahe masih maling sar. Tutur kangen kau ngelantur sambilang mekedekan. Sing keras segumine bepetang mejalan peliat mata ngeramang. Yen super si rahe merasa uyeng-uyengan dengan maksa pangidam mulih entek mejalan. Yen super si rahe merasa uyeng-uyeng-uyengan dengan maksa pangidam mulih nepukin umah. Galembung misi megenjekan sing keras segelas mejalan melingser si rahe masih melingser. Tutur kangen kau ngelantur sambilang megedekan. Sing keras segumine bepetang mejalan peliat mata ngeramang. Yen super si rahe merasa uyeng-uyengan dengan marsang apa ngidang mulih entek mejalan. Yen super si rahe merasa uyeng-uyeng-uyengan dengan marsang apa ngidang mulih nepukin umah. Entek mejalan yen super si rahe merasa uyeng-uyeng-uyengan dengan maksang apa ngidang mulih nepuke umah. Yen super si rahe merasa uyeng-uyengan dengan maksang apa ngidang mulih entek mejalan. Merasa uyeng-uyeng-uyengan dengan maksa ngapa ngidang mulih nepukin umah.